Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan risalah muktafat min kalam Syekh Hafizatullah Alibi rahimahullah di halaman kelima. Kita mulai memasuki pembahasan yang dimaksud oleh penulis Abu Turab Al-Janubi Hafizahullah. Ra'yu syaikhi aqiyatillahi fi hukmi ansari tawaghiti fi hadha zamani. Ra'yu syaikhi aqiyatillah fi hukmi ansari tawaghiti fi hadha zaman. Pendapat Syekh Hafizatullah Alibi rahimahullah tentang hukum para pembela, hukum para tentara tawud, para pendukung, orang-orang yang menegakkan kekuasaan tawud di zaman sekarang. Su'ila syekhu afiyatullahi an ahkami ansari tawagiti. Syekh Abdullah Alibi ditanya tentang hukum-hukum, tentang hukum para pembela tauhid. Was-su'alu fi aslihi kana antukmi ansari wa junudil qazafi al-haliki. Pada asalnya, sebenarnya pertanyaannya itu tentang hukum para pembela dan tentara Qadhafi Al-Halik yang telah mati. Walakinnahu rahimahullahu ammama. Akan tetapi Syekh Hafizatullah rahimahullah memberikan jawaban yang ammama, memberikan jawaban yang umum, tidak hanya tentang pembela dan tentara Qadhafi, tapi juga tentara dan pembela para tawud di dunia pada zaman sekarang secara umum. Pertanyaannya dimuat dalam liqa mafduhnya Syekh Hafizatullah Alibi pada halaman 200. Beliau ditanya, wa kama ta'lamu wa kama huwa ma'lumun wa masyhurun min takfiril katsiri min ulama'il muslimina lil Qadhafi. Ada orang bertanya kepada beliau, wahai Syekh Hafizatullah, sebagaimana Anda ketahui dan sudah menjadi pengetahuan umum dan sudah sangat terkenal, bahasanya banyak ulama kaum muslimin yang mengkafirkan Qadhafi lebih ya. Hampir-hampir mungkin tercapai ijma ya, ulama yang mutabar tentang kafirnya Qadhafi. Seorang diktator yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, menyetarakan dirinya dengan Allah SWT, mengaku sebagai Nabi, mengganti ayat Al-Quran, mengingkari As-Sunnah, mengarang kitab undang-undang namanya Al-Kitab Al-Ahbar, menerapkan sosialisme dan banyak kekufuran dia lainnya, sampai pula apa lembaga-lembaga Islam internasional yang mengkafirkan dia, ya Robithah Alam Islami, Dewan Masjid Sedunia, Hay'ah Kibarul Ulama, dan banyak lembaga Islam lainnya, ya, lebih dari 50 ulama seluruh dunia mengkafirkan Gaddafi. Hatta sara al-hukmu alaihi bil kufri la yaqadu yaqtalifu alaihi al-ulama'u wa talabatul ilmi. Sampai-sampai hampir-hampir tentang kafirnya Gaddafi ini tidak ada ulama dan santri yang berbeda pendapat. Pakai yang terkenalnya. Fama hukmu man la yukaffiru hadza taghiyata minal ulama'i wa talabatil ilmi wal awami mimman ittabaha lahu halul Gaddafi wa ma alaihi minal kufri wa zandaqati wa lam yukafirhu. Maka apa menurut anda hukum orang yang tidak mengkafirkan si Togut Gaddafi ini, baik dia seorang ulama, seorang penuntut ilmu, ataupun orang awam yang telah jelas bagi dia kekafiran dan kezindikan Gaddafi? Kalau dia tidak mengkafirkan Gaddafi, hukumnya apa? Wa hal tantabiqu alaihi qaidatu man lam yukafiril kafira fa huwa kafirun. Apakah kepadanya berlaku kaidah, ya, barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir maka dia telah kafir? Wa ma hukmu, ini pertanyaannya, ya. Wa ma hukmu a'wani taghiyatil Gaddafi, hal hum kufarun ala ta'yin am ta'ifatu kufrin waridatin tuqatalu wa tughnamu amwaluha faqat dunal hukmi ala a'yani bil kufri. Lantas apa juga hukum dari a'wan, ya, para pembelanya Togut Gaddafi ini? Apakah mereka kafir secara ta'yin ataukah mereka dianggap sebagai ta'ifatu kufrin waridat, kelompok kafir, kelompok murtad, tuqatalu wa tuhnamu ambaluhum ambaluha faqat, diperangi, dijadikan ghanimah hartanya, tapi tidak dipastikan setiap individunya kafir. Anhum ala maratib, ataukah mereka itu bertingkat-tingkat? Asyurtatu wal jaisu masyabahahuma lahum hukmun wa a'wanuhu minal lijani tawriyati wa harasuhu tawri lahum hukmun akhar artu tawbih ma'am kanara. Ataukah mereka itu bertingkat-tingkat, ya, tentara biasa, polisi biasa ada hukumnya sendiri, kemudian lijan tawriyah, komite revolusi, wa harasuhu tawri, dan garda revolusinya punya hukum tersendiri. Harbut tawbiha ma'am kana, saya mohon anda menjelaskannya sebisa mungkin. Ini pertanyaannya orang kepada saya, Nabiatul Alibi, ya, apa hukum orang yang tidak mengkafirkan Gaddafi padahal dia tahu Gaddafi itu kedudukannya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa hukum a'wannya, apa hukum ansornya dari Gaddafi ini, apakah dia kafir ta'yin semua individunya ataukah diperangi sebagai kelompok murtad tapi untuk individunya ada rincian, ataukah ada tingkatannya, tentara, polisi, hukumnya ada kajiannya sendiri, kemudian komite revolusi dan garda revolusinya ada hukum sendiri. Ini pertanyaannya. Kemudian Syekh Atiatullah Al-Libi menjawab, al-faqratul ula al-mutaqalliqatu bitakfiril Gaddafi wa hukmu man lam yukafirhu. Pertanyaan pertama, ya, tentang mengkafirkan Gaddafi dan hukum orang yang tidak mengkafirkan Gaddafi, la'allana natrukul jawaba anha ila mihwarin akhara insyaallah wabillahi taufik. Barangkali kami akan menunda jawabannya pada tempat yang lain insyaallah wabillahi taufik. Itu kata beliau. Wa amma, ini yang dikutip dalam halaman 5 ini, Fa'ajaba rahimahullah, kemudian Syekh Hafizullah menjawabnya. Wa amma hukmu a'wani hadhihi taghiyati zindiki wa ma syabahahu. Adapun hukum para a'wan, para penolong, para pembantu, para pembela taghut yang zindik ini dan orang yang sepertinya, fa'aqulu wa billahi astainu. Maka saya katakan, wabillah dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Ha'ula'i ini yang dikutip di halaman 5 ya. Ha'ula'i lagi nusammihim a'wanat tawa'ifi, a'wanat tawa'ifi. Jadi tanya tentang hukum pembela Qaddafi, tentara polisi, garda revolusi, komite revolusi. Maka beliau menjawabnya tidak jawaban untuk soal Qaddafi saja, tapi secara umum para pembela Togut di seluruh dunia. Beliau katakan, ha'ula'il ladhi nusammihim, mereka orang-orang yang kita namakan a'wanat tawaghiti, para pembantu-pembantu Togut, au ansarat tawaghiti, atau para pembela-pembela Togut, nah taju ilan nazari fi halim, kita perlu mengkaji kondisi mereka. Wala buddha an yu'lama anna tafasila furu'i hadihil masalati hiya ijtihadiyatun nazariyatun. Dan perlu dan harus diketahui bahasanya rincian-rincian cabang pembahasan masalah ini sampai detail-detailnya orang per orang dan seterusnya, hiya ijtihadiyatun nazariyatun. Ini adalah masalah yang sifatnya ijtihad, sifatnya nazari, kajian. Kemarin sudah kita bahas ya, nazar itu apa dan syarat-syaratnya melakukan nazar itu apa. Yang kedua yang kemulah ya, sebelum kita apa mengkaji lebih jauh ya tentang jawaban Syekh Hafizullah Alidi tentang Qaddafi itu seperti apa, apa hukum polisi, tentara, komite revolusi, garda revolusi yang membela Qaddafi, dan juga para tentara polisi yang membela para togut lainnya di seluruh dunia, kita tidaknya perlu mengetahui Qaddafi yang ditanyakan oleh penanya ini orangnya seperti apa, biar kita nanti bisa membuat perbandingan kira-kira para togut lainnya di seluruh dunia apakah menyerupai Qaddafi atau lebih berat dari Qaddafi atau lebih ringan atau bertingkat-tingkat. Qaddafi ini ada seorang Syekh Mujahid ya, namanya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Libi rahimahullah ya. Seorang ulama dan mujahid, anggota jamaah Islamiyah Muqatilah ya. Ini jamaah jihad di Libya ya. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Qaddafi Musailamatul Asri. Qaddafi Musailamah bin Musailamah Al-Qadzabnya abad ini. Buku ini ditulis oleh ulama dan mujahid dari Tanwin Jihad Jamaah Islamiyah Muqatilah Libya. Dia terlibat langsung jihad melawan rezim Libya ya, karena di Libya itu jamaah jihadnya memang ini ya, Jamaah Islamiyah Muqatilah. Bukunya ini diberi mukadimah oleh Amir Tandim Jamaah Islamiyah Muqatilah, yaitu Syekh Abdul Mundir Sa'idi Alibi rahimahullah. Bukunya dicetak pada Zulhijjah 1417 ya, tahun 1996, 15 tahun sebelum Qaddafi tewas. Buku ini dikarang pada masa jaya-jayanya Qaddafi. Ini seperti buku ngarang tentang togutnya Soeharto pada zaman Orde Baru gitu. Nah, beliau dalam bukunya ini mengungkapkan kenapa para Qaddafi ini para ulama, ya, lembaga-lembaga Islam internasional, para ulama, para santri sepakat mengkafirkan dia, ya, karena Gaddafi ini memang melakukan kekafiran-kekafiran yang orang tidak mungkin lagi untuk ragu-ragu mengkafirkan dia. Gaddafi itu termasuk salah satu diktator terkuat di dunia, ya, karena dia berkuasa 42 tahun. Mengalahkan Suharto, ya, unggul dari Suharto 10 tahun. Bisa bayangkan bagaimana kekuatan dia mencengkeram negara. Gaddafi dilahirkan di kota Sirte di Libya, ya, pada tanggal 7 Juni 1942 dari suku Badui Kota Dafah. Dari sukunya inilah kemudian dia nama belakangnya mendapat julukan Gaddafi, dari nama suku. Suku Badui, ya. Semua penduduk Sirte, kota kelahiran dia, mengetahui ibunya Gaddafi ini seorang Yahudi. Kemudian bapaknya diperselisihkan karena dia ini hasil zina, Muammar Gaddafi ini. Ada yang menyatakan ibunya adalah, bapaknya adalah seorang pedagang Italia yang berdagang di Libya. Ada juga yang menyatakan bapaknya adalah pembantu dari si pedagang Libya, ya, Italia. Tapi yang jelas memang dia sepakat, ya, pakar nasab di Libya menyatakan Gaddafi ini secara nasab ibunya jelas seorang Yahudi. Gaddafi memasuki, ya, pendidikannya memasuki Akademi Militer Benghazi pada 1963 sampai 1965. Kemudian dari Akademi Militer lulus, dia kemudian kuliah di Universitas Libya, Fakultas Adab, jurusan Sejarah. Di fakultas inilah, di jurusan Sejarah inilah, dia ketemu dosen yang seorang Yahudi. Setelah dosennya ini tahu, ya, ini anak mahasiswanya berdarah Yahudi, maka dia dikembleng oleh dosennya itu untuk dipersiapkan. Nah, kemudian karena dia apa, satu punya pendidikan Akademi Militer, dua dia punya pendidikan kuliah yang cukup tinggi, ya, S1, paling nggak D3, ya, maka karirnya lumayan di bidang militer. Kemudian dia dikirim ke Inggris untuk mengikuti kursus intelijen di Inggris pada 1966. Nah, di Inggris inilah dia digarap oleh Inggris, akan dijadikan seorang boneka oleh Inggris, digembleng di sana, kemudian pulang ke negaranya jadi perwira intelijen, ya, perwira militer, sampai mencapai pangkat kolonel. Pada 3 tahun setelah dia lulus kuliah, setelah dia ikut kursus intelijen di Inggris itu, dia melakukan kudeta. Kudeta militer tapi tanpa berdarah. Karena yang dikudeta itu adalah Raja Inggris. Dia sedang mengadakan kunjungan ke luar negeri, maka dia menguasai istana dengan mudah dan semuanya dia kondisikan, karena memang ini ada permainan Yahudi dan Inggris. Dia sudah mendapat dukungan dari banyak perwira angkatan dia, sehingga di Libya itu jenderal paling tinggi itu, ya, dia kolonel, tidak ada orang yang pangkatnya lebih tinggi dari itu ketika dia jadi kudeta itu. Nah, dia mencapai nama baik habis kudeta itu, prosesnya sama persis dengan proses yang dilalui oleh Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk itu oleh sekutu disiapkan untuk jadi boneka itu dengan cara dia diangkat sebagai pahlawan. Saat itu ketika terjadi Perang Dunia Pertama, Turki kalah, Turki Utsmani kalah di Suriah, maka terjadi pendudukan wilayah-wilayah Turki oleh pasukan sekutu, diantaranya di Yunani. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia menduduki itu. maka siapa? Mustafa Kemal Atatürk itu berangkat ke Turki membawa pasukannya dan dia bisa memukul mundur pasukan musuh tanpa mengeluarkan satu peluru pun. Sehingga dia dielulukan jadi penyelamat Turki Utsmani. Nah ini juga begitu. Agar dia jadi keluar jadi pahlawan setelah melakukan kudeta militer ini, Muammar Gaddafi ini, dia berhasil menutup dan mengusir dua pangkalan militer asing. Yang pertama pangkalan militer Inggris di kota Tobruk ya. Yang kedua pangkalan militer Amerika di kota Wailis. Padahal ini pangkalan militer Amerika dan Inggris, rajanya dunia pada 1969 ini kan masa jaya-jayanya Inggris dan Amerika. Rusia, Uni Soviet memang masih ada, tapi dia tidak berkuasa di wilayah Afrika, Uni Soviet itu. Jadi Afrika ini murni kuasanya bloknya Amerika. Nah ini Gaddafi ini bisa mengusir tentara Amerika, tentara Inggris, menutup pangkalan militer mereka itu dengan modal 150 prajurit, senjatanya pistol doang. Akhirnya pas dia jadi dielulukan pahlawan bangsa Arab, pahlawan dunia Islam, bisa mengalahkan superpower dunia hari itu dengan 150 pucuk pistol. Sangat-sangat ganjil. Artinya kemudian dia berkuasa penuh. Nah sedikit demi sedikit dia kemudian menggenggam Libya itu dengan tangan besi ya. Kemudian melakukan kekufuran-kekufuran ya, karena dia jadi presiden. Maka setiap hari omongan dia, pidato-pidato dia disiarkan di koran, di radio, di TV. Nah ini yang memudahkan para ulama dari seluruh dunia mengumpulkan data tentang kekufuran Gaddafi ini. Apa saja kekufuran Gaddafi itu? Yang pertama jelas ya, Gaddafi ini terkena syirik. Syirik terutama rububiyah, di mana Gaddafi itu menyatakan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pidato kenegaraannya ya, pada tanggal 1 Oktober 1989 ya, pidato kenegaraan dia menyatakan menjajarkan dirinya dengan Allah. Kalau Allah itu menantang manusia, jika kalian kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian kemudian buatlah seekor lalat, maka aku juga menantang kalian, buatlah versi saja, tidak usah berat-berat ya tadi ya. Manusia menjajarkan dirinya dengan Allah. Kemudian pada pidato hari itu juga ya, dalam pidato yang sama, pidato kenegaraan 1 Oktober 1989 itu, Gaddafi menyatakan kalau Allah itu penguasa di langit, maka rakyat itu penguasa di bumi. Rakyat bebas menentukan apa yang mereka kehendaki, karena rakyat yang berkuasa di bumi. Kalau Allah itu urusannya urusan langit saja. Seperti itu ya. Bahkan dalam pidatonya di ibu kota Tripoli pada 9 Agustus 1975 ya, Gaddafi itu menyatakan Allah saja membinasakan oposisinya ya. Kalau Allah tidak suka sama orang-orang kafir, Allah binasakan mereka. Allah binasakan kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Lot, kaum Saba, kaum apa. Saya juga membinasakan oposisi saya. Allah tidak dimintai tanggung jawab ketika membinasakan oposisinya. Maka saya juga tidak bertanggung jawab, tidak bisa dimintai tanggung jawab kalau membinasakan semua lawan politik saya. Dia sejajarkan dirinya dengan Allah SWT ya. Ini apa, syirik rububiyah dia. Dan dia ini memang apa si Gaddafi ini dia mengidolakan dua orang. Yang pertama adalah Jamal Abdul Nasir. Kita tahu Jamal Abdul Nasir ini presiden sosialis Mesir ya, yang menggantung para ulama. Dia yang gantung Abdul Qadir Audah dan rombongannya. Dia yang gantung Syed Qutb dan rombongannya. Dia yang menjebloskan ribuan ikhwanul muslimin ke dalam penjara. Dan tokoh panutan kedua, idolanya siapa? Gaddafi ini adalah Mustafa Kamal Atatürk. Ini yang pertama, dia ini syirik ya, terutama syirik rububiyah, menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Gaddafi ini punya sikap yang sangat berat, yaitu merubah nas-nas ayat Al-Qur'an secara sengaja. Di antaranya apa? Di antaranya semua ayat Al-Qur'an yang ada bunyinya kul maka dibuang oleh Gaddafi ini. Kenapa? Karena kata dia kul itu ayat diturunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi Muhammad, jadi itu kul itu untuk Muhammad. Bagi orang selain Muhammad, kul itu tidak berlaku. Maka kalau baca surat Al-Ikhlas, Wallahu Ahad, ya begitu. Dia buang ayat kulnya itu. Baca Al-Falaq, A'udhu Birobil Falaq, dia bacanya begitu. Dan dia ngimami sholat berjamaah begitu. Dia buang kul semua, lafal kul dalam Al-Quran. Dan itu tahrif ya kan, secara sengaja menambah, mengurangi ya kan? Membesarkan, membuang ayat Al-Quran. Padahal ulama sepakat ya, satu huruf saja Al-Quran ini diingkari, padahal dia tahu itu Al-Quran, maka kafir ya. Nah karena apa? Karena kelanjangannya itu ya, Rabitu Alam Islami dan Dewan Masjid Sedunia pada tanggal 20 sampai 23 Oktober 1980 mengadakan sidang internasional di Jeddah. Dari sana mereka mengeluarkan fatwa kalau Muammar Gaddafi tidak mau taubat dari sikapnya itu, maka dia telah kafir murtad. Ini kelancangan dia terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kelancangan dia terhadap As-Sunnah. Gaddafi ini adalah seorang yang ingkar sunnah. Dia menolak kehujahan As-Sunnah. Bagi dia, Islam itu ya Al-Quran saja. Hadis Nabi itu tidak ada. Semua hadis itu palsu. Semua sahabat perawi hadis itu pembohong. Dan dia nyatakan begitu itu dalam pidato kenegaraan ketika memberi sambutan dalam peringatan Maulid Nabawi. Masya Allah. Saya bilang begitu ya, dalam ungkap ketika menghadiri Maulid Nabawi gitu. Peringatan Maulid Nabi, hari raya Maulid Nabi. Dia khutbah disiarkan TV. Al-Qur'an itu satu-satunya hukum panduan Islam itu, sumber Islam itu Al-Quran. Hadis itu tidak ada. Semuanya hadis itu palsu. Semua perawi hadis itu pembohong. Dan karena itu ya, pada zaman dia berkuasa, semua kitab hadis dibakar di Libya. Tidak boleh ada kitab hadis terbit dijual di pasar di Libya. Fakultas Bahasa Arab, Fakultas Hadis dihapus dari universitas, diganti dengan fakultas hukum, hukum sekuler, fakultas apa. Sama seperti pada zamannya Mustafa Kamal Atatürk. Itu sikap dia terhadap As-Sunnah. Kemudian yang keempat, sikap dia terhadap Nabi SAW. Gaddafi ini seorang yang sangat anti terhadap Rasulullah SAW. secara terang-terangan ya dalam pidatonya pada 9 Februari 1982, Hadafi itu menyatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi untuk bangsa Arab saja. Beliau tidak diutus untuk seluruh umat manusia dan jin. Jadi kalau ada orang non-Arab kok mau masuk Islam, ya itu sunah-sunah saja ya. Sukarela, bukan kewajiban kata dia. Tapi aslinya Nabi Muhammad SAW diutus untuk bangsa Arab saja. Dia punya hak. Itu dalam pidato di siaran TV. Dan dia mengatakan apa sih, apa Qaddafi ini dalam peringatan Maulid Nabi juga. Dia mengatakan, kenapa kalau saya bicara di depan kalian, saya sebutkan lafal Allah, kalian diam saja. Tapi kalau saya sebutkan Muhammad, Nabi Muhammad, kalian semuanya menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya kalian menuhankan Muhammad. Kalian menjadikan Muhammad sebagai berhala. Lebih kalian muliakan dibandingkan kalian memuliakan Allah SWT. Sampai seperti itu dia ya. Dan saking menghinanya kepada Nabi Muhammad SAW, semasa dia berkuasa, Qaddafi ini membuat kalender baru untuk umat Islam di mana? Di Libya, di mana kalender itu dimulai dengan hari wafatnya Rasulullah SAW. Kalau kita diawali bulan Muharram, bulan hijrahnya, iya kan, kalender itu dimulai, satu hijrah itu kan dimulai dari tahun 14 kenabian ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tapi kalau Qaddafi, dia enggak bikin kalender hari wafatnya Rasulullah SAW, itu jadi tahun 1 hijriahnya dia. Kenapa? Ya, karena dia senang Rasulullah SAW meninggal. Dia bilang meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu setara dengan lahirnya Nabi Isa. Kalau orang Kristen, satu penanggalannya dimulai dari lahirnya Nabi Isa, maka saya buat terobosan baru. Tahun baru itu dimulai dari tahun wafatnya Rasulullah SAW. Nah, diulang dari sampai seperti itu ya. Pelecehan dia terhadap Rasulullah SAW. Dan secara resmi Muammar Qaddafi itu mengaku dirinya adalah Nabi. Sampai pengakuannya itu dibuat sebuah buku oleh seorang wartawati dari Italia ya. Seorang wartawati datang dari Italia, wawancara khusus dengan Qaddafi. Ditanya, wahai Rasul Padang Pasir, wartawatinya namanya Mirela Tianku. Tanya, wahai Rasul Padang Pasir, ya Rasulullah Sahra, wahai Rasul Padang Pasir, apakah Anda dulu ketika kecil menggembala kambing? Nah, Qaddafi menjawab, iya, saya sebagaimana seluruh nabi sebelumnya, saya kecilnya dulu juga menggembala kambing. Dia sampai bilang begitu. Nah, aku nabi nih, resmi ada bukunya di depan. Nah, ini juga yang menyebabkan tadi ya, Robito Alam Islami, kemudian Dewan Masjid Sedunia memponis Qaddafi ini kafir murtad. Dan tadi karena dia mengaku ya, dan mengaku saya ini sebagaimana Allah tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Allah berbuat apa saja, mengadab ini mengadab itu, enggak ada yang bisa mintai tanggung jawab. Saya juga begitu, kekuasaan saya mutlak. Kenapa? Karena saya dapat kekuasaan ini karena revolusi. Revolusi itu saya kerjakan dengan kekuatan senjata saya. Tidak ada orang lain yang menyerahkan kekuatan kepada saya, sehingga tidak ada orang lain berhak meminta pertanggungjawaban saya. Jadi berkali-kali menyatakan dirinya setara dengan Allah SWT. Kemudian kesatiran Qaddafi lainnya adalah Qaddafi ini melecehkan syariat Islam ya. Jadi Qaddafi ini berulang kali ya, melecehkan rukun-rukun Islam dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Qaddafi secara terang-terangan mengingkari adanya peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu tidak ada. Yang ada itu Isra. Dalam Al-Quran yang disebutkan cuma Isra, karena dia panduannya Al-Quran saja, dia menolak hadis. Yang ada dalam Al-Quran itu Isra saja, Mi'raj itu tidak ada ya. Karena dia tidak mengakui Mi'raj, otomatis ya kan, dia tidak percaya kewajiban sholat 5 waktu. Kalau dia melakukan sholat, mengimami sholat, itu berarti kamuflase. Dan dia terang-terangan menyatakan, saya lebih senang sholat di tenda sendirian daripada sholat berjamaah di masjid, karena sholat di tenda itu lebih khusyuk. Memang presiden yang menteri kan sukanya itu bikin tenda-tenda begitu. Dan dia sholatnya juga tadi selain bacanya menyalahi Al-Quran ya, dia tata cara sholatnya juga sering menyelisih sunnah Nabi SAW, karena dia tidak percaya sunnah. Dia sholat maghrib dan isya itu dengan tanpa suara keras, sama seperti orang sholat duhur dan asar gitu. Sir ya, sholat sir. Itu sikap dia terhadap sholat ya. Adapun terhadap puasa, terhadap shaum, dia menyatakan shaum sehari itu sebuah tindakan bodoh, kerugian ya. Sama seperti orang barat, kenapa puasa itu menyebabkan apa, produktivitas kerja seseorang itu menurun. Orang kerja di pabrik, orang kerja di tambang, orang di apa, kalau dia puasa hasilnya tidak seberapa. Maka dia bilang puasa itu kesia-siaan, tindakan bodoh. Dan dia juga menghina ibadah haji. Dia bilang haji itu adalah bentuk paganisme terakhir ya, penyembahan berhala terakhir. Kenapa orang nyembah Ka'bah, dia bilang. Dan dia bilang melempar jumrah itu juga tindakan bodoh ya. Kenapa monumen batu kok dilempari kerikil ya? Kalau mau lempar ya lempar roket ke Israel, dia bilang gitu. Sama seperti Khomeini, dia gembar-gembar musuh Amerika, musuh Israel, mau membebaskan Palestina ya. Dia begitu. Sholat dia hina ya, puasa dia hina, haji dia hina, termasuk ajaran Islam lainnya ya. Baca Quran, pakai hijab, apa poligami dan lain-lainnya. Kalau laki-laki boleh nikah 2, 3, 4, 5, tidak ada ayatnya itu dalam Al-Quran ya. Kalau mereka beralasan itu diperintahkan, maka kaum wanita berhak punya suami 2, 3, 4, 5. Tidak ada ayat yang melarangnya, dia bilang begitu. Sampai seperti itu. Dan banyak ajaran-ajaran Islam lainnya yang dia lecehkan. Kemudian hal lainnya yang menonjol dari Qaddafi ini, pelecehan dia terhadap syariat, adalah dia nyatakan syariat Islam itu bukan wahyu Allah, tapi syariat Islam itu adalah madhab fikih. Itu hasil ijtihadnya Al-Ghazali, yang seorang sufi. Itu ijtihadnya Ibn Sina dan Al-Farabi, yang seorang filosof. Itu ijtihadnya Ikhwan Shofa, kelompok rahasia Syiah yang memberontak terhadap Daulah Abbasiyah. Dia bilang begitu. Dan sumbernya adalah filsafat Yunani. Sampai seperti itu ya. Qaddafi bilang itu. Syariat Islam itu adalah hasil ciptaan para filosof murtad tadi, Ibn Sina, Al-Farabi, orang-orang murtad ya. Syiah, Sofidoh, ya, Ibn Sofa, filosof Sufi, ya, Imam Al-Ghazali ya. Dan sumbernya adalah filsafat Yunani. Dia bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia bilang begitu. Dan selain dari itu, Qaddafi ini sama seperti Soekarno, sama seperti Soeharto, juga punya Pancasila. Qaddafi ini membuat sebuah kitab undang-undang bernegara namanya Al-Kitabul Akhbar, Kitab Hijau. Kitab Hijau ini mencontek dari karyanya Mao Zedong. Mao Zedong ya. Ketika Mao Zedong ini masa jaya-jayanya menjadi presiden komunis pertama ya, Republik Rakyat Cina ya. Mao Zedong memimpin revolusi, menumbangkan Cina nasionalis. Maka berdirilah Republik Rakyat Cina yang komunis sampai hari ini ya, masih komunis terus ya, Cina itu. Nah ini ketika memerintah di Cina selama puluhan tahun, Mao Zedong ini berkuasa dengan tangan besi. Sehingga Pak, setiap perkataannya, setiap kebijakannya wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat. Nah, agar doktrin ya, kebijakan-kebijakan pidato-pidatonya Mao Zedong ini diingat semua rakyat Cina, dilaksanakan dengan taat, maka Partai Komunis sebagai partai berkuasa di Cina, mereka membukukan petikan-petikan pidato-pidatonya Mao Zedong. Itulah yang disebut dengan apa? Petikan pidato Mao Zedong. Kemudian karena buku ini sampulnya merah, Partai Komunis identik dengan warna merah ya, maka bukunya ini kemudian dikenal dengan Kitab Merah. Dicetak dalam ukuran saku ya, sehingga setiap rakyat wajib membawa. Dicetak ratusan juta ya, karena rakyat Cina kan saat itu setengah miliar lebih orang. Dicetak ratusan juta, setiap warga negara wajib punya kitab itu dan wajib dibawa kemana-mana. Naik kereta akan diperiksa, ada enggak di saku dia kitab itu. Kalau enggak ada, penjara, bisa seumur hidup, penjara, hukuman paksa. Maksud, orang berangkat ke pabrik, orang berangkat ke sekolah, orang berangkat ke ladang, sawah, kemana saja, kalau enggak, ketahuan enggak bawa buku itu, ditangkap, kena hukuman yang sangat berat. Nah, Kadhafi ingin begitu di Libya. Maka dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Kitabul Ahdhar, Kitab Hijau. Kitab Hijau itu berisi tiga hal ya, tiga tatanan dia untuk mengatur negara. Dia bilang, kadang bilang pedoman agama Islam itu cuma Al-Quran, sementara Al-Quran itu hanya ngurus urusan dalam masjid. Adapun urusan politik, sosial, ekonomi, militer dan lain-lain itu urusan rakyat, urusan manusia, dan manusia itu yang berkuasa saya, karena saya yang memimpin revolusi. Maka dia mengarang Kitabul Ahdhar itu, di dalam Kitabul Ahdhar, Kitab Hijau itulah dia uraikan cara dia ngatur negara ya. Di situ ada demokrasi tanpa oposisi untuk urusan politik ya. Kemudian ekonomi sosialisme, dan yang terakhir dia namakan teori internasional ketiga. Ini pada dasarnya adalah sosialisme, marxisme, ya, komunisme, tapi ala Arab, ala Libya. Nah, ketika kitab ini ya, sama seperti di Indonesia dulu, Soeharto biar Pancasila ini asas tunggal dijalankan seluruh rakyat, maka dia bikin B4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dijabarkan lagi di PHN, garis-garis besar haluan negara. Ada tim 7 yang ngurusi penataran B4. Ada Opsus, ada macam-macam, Bangkok, Kamtip dan lain sebagainya. Nah ini Libya, Kadhafi juga bikin begitu. Maka dia membuat sebuah lembaga khusus negara yang urusannya adalah untuk apa? Mempraktekkan, memaksakan dengan tangan besi buku dia itu tadi, Kitab Ahdhar tadi. Maka dia buat pada bulan Maret 1990 ya. Dia buat apa yang dinamakan Asyariah Asauriah, kedaulatan revolusi ya. Sama istilahnya macam zaman Soekarno ya, bapak revolusi apa ya, presiden seumur hidup. Nah, agar kedaulatan revolusi itu jalan, dia membuat sebuah lembaga negara yang sangat kuat, namanya Muktamar Ashab Al-Am. Apa Muktamar itu bahasa kita? Sidang rakyat umum, semacam MPR begitu, tapi di bawah dia. Nah, kemudian dia membuat sebuah lembaga militer yang hanya bertanggung jawab kepada dia, dan lembaga militer ini punya kekuasaan penuh menggunakan segenap kemampuannya untuk memaksakan Kitabul Ahzab. Itulah yang disebut dalam pertanyaan tadi ya, harokatul lisan atsauriyah, ya, lembaga atau gerakan komite revolusi. Ini kekuatannya lebih kuat, kewenangannya lebih tinggi dari kekuasaan tentara nasional dan polisi nasional. Nah, itu tadi dalam pertanyaan ya, apakah ataukah bertingkat-tingkat ya, tentara polisi hukumnya sendiri, sementara komite revolusi, kemudian ini tadi Muktamar Syab Al-Am, sidang rakyat umum, sidang umum rakyat gitu, MPR-nya dia itu hukumnya umum lain ya, juga harus al-harus atsauri ya, garda revolusi itu punya hukum lain, ditanyakan seperti itu. Nah, sama ya seperti di Indonesia, dia paksakan Kitabul Ahbar ini dengan kekuatan senjata, dan harokatul lisan atsauriyah ini ya, apa gerakan komite revolusi ini pekerjaannya adalah menyerbu masjid-masjid, khatib-khatib jumat itu ditangkapi dengan tujuan apa? Mengarang dongeng mi'rat, menyebarluaskan kesesatan, mengarang dongeng mi'rat Nabi SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan pada masa itulah ya, banyak ulama masuk penjara, ulama digantung dan lainnya, sehingga terjadi gerakan jihad tadi ya, jamaah Islamiyah Muqatilah tadi. Nah, ini karena apa, Qaddafi ini sangat bertumbuh kekuasaannya kepada gerakan tadi, Harokatul Lisan Atsauriyah tadi, sampai-sampai Qaddafi itu mengatakan dalam pidatonya pada 7 Januari 1990 ya, dia mengatakan gerakan komite revolusi ini adalah nabi masa kini, lembaga militer dia ya, yang memaksakan Kitabul Ahzab kepada rakyat ini, kata dia adalah nabinya masa kini ya, yaitu masa republik ya. Masa republik ini sama kekuatannya kalau di Iran ya, lembaga yang berada di bawah langsung Khomeini ya, pada masa itu apa, Al-Harat Atsauri ya, garda revolusi juga ya. Ini beberapa apa, ke kafiran Qaddafi ya, bertumbuh-tumbuh dia menyejarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dia ngarang kitab suci sendiri tadi, pancasilanya dia Kitabul Ahzab ya, dia mengangkat dirinya sebagai nabi ya, dia melegalkan syariat Islam, dia menerapkan sekularisme, dia ingkar sunnah dan banyak hal-hal lainnya ya, inilah yang menyebabkan Robito Haram Islami dan Dewan Masjid Sedunia serta lembaga-lembaga internasional Islam lainnya dalam fatwa-fatwanya memfatwakan Muammar Qaddafi ini kafir murtad. Dan itu disebutkan di sini hampir-hampir tidak ada ulama beda pendapat ya. Kalau ulama beda pendapat sampai menyatakan Muammar Qaddafi ini penguasa Muslim, pahlawan Islam, nah masih dia tidak tahu tentang Qaddafi realitanya seperti apa. Nah, ini sama seperti togut-togut lainnya, Muammar Qaddafi ini juga pandai kamuflase. Di antaranya apa, dia termasuk pemimpin yang hidupnya dalam tanda kutip sederhana, hidup ala orang Badui, sering berkemah di padang pasir dan lain sebagainya, bergaul dengan kambing ya. Apakah Anda wahai Rasul padang pasir juga mengembala kambing dan kadang sebenarnya uang dia ya, emas dia di bank di Swiss juga sampai hari ini nggak bisa ditarik dengan entah berapa ton emas dia ya. Dan dia untuk mengcover kekafiran dia, dia mengangkat slogan Al-Quran Syariatul Mujtama. Al-Quran adalah undang-undangnya masyarakat. Dan dia juga membuat jamiah dakwah Islamnya alamiah, lembaga dakwah Islam internasional. Kerjanya apa? Membangun masjid di seluruh dunia. Masjid yang di Sendul Muammar Gaddafi ya kan, perumahan. Sehingga banyak orang tertipu. Dia enggak, mereka enggak lihat faktanya. Oh, ternyata Gaddafi itu mengangkat dirinya sebagai Tuhan, mengangkat dirinya sebagai Nabi. Dia punya kitab suci sendiri. Dia seorang sosialis Marxis. Dan kekafiran-kekafiran lainnya enggak dilihat. Kenapa? Oh, karena dapat bantuan sekian miliar bangun masjid, oleh apartemen dan lain-lainnya. Dan termasuknya Libya ini, Muammar Gaddafi ini, dia memasok dana dan senjata dalam jumlah besar untuk gerakan-gerakan pemberontakan di Aceh, Gam, kemudian di Mindanao, ya, Nur Misuari, dan di tempat-tempat lainnya. Termasuk dia juga yang menyebabkan apa kekacauan di Chad, ya, karena dia yang membacking pemberontakan di Chad, di negara tetangganya di Afrika sana. Ada seorang direktur pengolahan Pertamina, ya, dulu di sini dia cerita ngobrol dengan saya sebelum bebas tentang masalah minyak itu. Dia cerita memang dia termasuk pada masanya Gus Dur, ya, bapak ini termasuk punya kesempatan ke Mesir. Gus Dur disertai beberapa apanya gitu. Zaman Gus Dur jadi presiden, ya, Gus Dur ini ada kunjungan ke Mesir, ketemu beberapa pemimpin ikatan mahasiswa NU di Mesir lah masalah. Termasuk ketemu utusan-utusan Gaddafi di sana, ada beberapa bergening antara Gus Dur dan Gaddafi gitu. Itu dari situ ketahuan, ya, ternyata memang Gaddafi ini dia sering memproduksi minyak Libya itu dalam jumlah besar itu karena sekian persennya dia gunakan untuk mendukung pemberontakan di mana-mana. Ala kuliah itu termasuk apa? Cover dia, kamuflasia biar dianggap sebagai pahlawan dunia Islam. Dan seperti juga Khomeini dan lain-lainnya, dia slogannya adalah ganyang Israel, ganyang Amerika, bebaskan Mekah dan Madinah dari Amerika dan sebagainya. Ini membuat banyak orang tertipu, apalagi dia, ya, karena orang Arab bisa lah ngimami sholat, ya, dan lain sebagainya. Ini lah yang membuat kalau di sini kan biasa, ya, presiden ahli bahasa tidak bisa, kan, sehingga ketika keluar negeri ketemu presiden bisa baca Quran itu kayak sesuatu yang wah gitu. Nah, ini Gaddafi, ya, keadaannya seperti itu secara apa, secara fakta, secara realita, secara wakil tidak ada, ya, ulama internasional yang ragu-ragu mengkafirkan dia. Nah, kemudian orang bertanya bagaimana hukum, di sini ditanyakan oleh penanya hukum orang yang tidak mengkafirkan Gaddafi, kemudian yang kedua hukum para pembela Gaddafi, baik dia tentara, polisi, jadi anggota apa, Muktamar Syaab Al-Am dan lembaga militer dia yang khusus, ya, tadi untuk program pemberlakuan kitab hijau dia tadi, Lijan Sauriah, Komite Harokatul Lijan Sauriah, Komite Gerakan Komite Rakyat, Gerakan Komite Revolusi dan Al-Haras Sauri, ya, Garda Revolusi, ya. Insya Allah akan kita baca ini, hari ini kita bacakan sekilas tentang siapa Gaddafi. Insya Allah akan kita bacakan jawaban pertanyaannya untuk Ansoru Tawakir, ya, tidak hanya Gaddafi tapi juga tokoh-tokoh lainnya pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.